Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, dumateng ngarsanipun para kiai, para sepuh bini sepuh, para habaib ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh saha aparat TNI Polri dalam semua tingkatannya yang saya hormati, sahabat-sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu Jamaah Pengawasan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten supe para dukun ingkang rawuh yang berbahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika dilandasi rasa cinta kita yang mendalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya meringankan hati kita, melangkahkan, memudahkan langkah kaki kita. Walaupun turunnya air hujan tidak menyurutkan niatan kita, semata-mata karena kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malam hari ini bisa bersatu, bersama-sama, berkumpul, bermajlis, bermuajahah. Kenapa? Karena rasa cinta yang mendalam kepada baginda. Jam 5 sore kula nembe mandap saking Jakarta. Siang mau wonten acara teng Bintaro. Sekalian ketemu kanca kula, bocah botak namine Dedi Corbuzier. Menika insya Allah OTW ajeng mlebet Islam, mangdongake. Intensif belajar agama dengan Gus Miftah dan berharap mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wonge ganteng, ora kaya iki tuwa. Jam 5 kula mantuk langsung berencana berangkat ke Ngawi. Delalah anak kula sing cilik ngambek. Mergo mboten metuk teng bandara. Terus kesempatan kula ketemu kali anak bojo niku minim. Mila senajan to bojo kula ayu niku kula jarang kelon. Soale kula jarang teng omah. Mila kudune niki mungkin kula saking mriki langsung teng Ponorogo, tapi tetap kula wangsul. Soale benjang tanggal 4 saya menghadiri pengajian di Eropa, teng Belanda, Belgia, kali teng Italia. Jam 4, tanggal 4 sampai tanggal 11. Mila mumpung cedak Ngawi Yogja mulih, kepentingane napa? Ketemu bojo kula. Mungkin kula ketemu bojo kula, kula ajeng matur, "Bunda, jamak takhir." Nah, cahadroh ra paham kowe ra iso. Tapi karena kecintaan kita yang mendalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak kesel-kesel awak kula, mila kula ngoten niki lak mudhun saka mobil mesti teng Kriyip. Soale napa? Soale kula turune niku namung teng mobil. Teng mobil. Kesempatan tidur saya manfaatkan maksimal teng mobil. Mila kula wau mlebet Klaten ngerti-ngerti men metu tol. Metu tol ketangi gara-gara napa? Saking tol dalane mlebu mriki niki subhanallah kaya numpak perahu. Glodak ra karu-karuan. Kula wau begitu mlebu ra toko-toko kula mbaten iki sih Indonesia apa ora? Kula. Tapi alhamdulillah rabbil alamin, atas semua kesabaran itu dituntun dengan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Alhamdulillah rabbil alamin, kula san panjenengan saged sesarengan makempal teng mriki. Kula yakin yen jenengan tindak mriki mergo pengen mengagungkan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Sampun dipundhawuhaken kalian Kanjeng Nabi, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan hari kelahiranku, kata Rasulullah, maka aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang tersebut pada hari kiamat. Milong jenengan tindak mriki menghadiri pengajian bawah sorwet pelem, tapi diniati mergo cinta karo Kanjeng Nabi, podo karo dalu menika panjenengan sampun jipuk tiket syafaatipun Kanjeng Nabi. Tresnone awake dhewe kali Kanjeng Nabi jangan sampai dikalahkan oleh yang lainnya. Kecintaan kita kepada Rasulullah jangan sampai dikalahkan kecintaan kita kepada pasangan hidup kita. Kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi jangan sampai kalah kecintaan kita kepada istri maupun suami. Kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi jangan sampai kalah kecintaan kita kepada harta benda. Kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi jangan sampai kalah dengan cinta kita kepada anak-anak kita. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah? Bahkan disebutkan dalam riwayat bagaimana satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicemburui oleh sebuah pohon kurma. Kanjeng Nabi di awal-awal Islam ketika mensyiarkan Islam berbicara di hadapan para sahabatnya, Kanjeng Nabi bersandarkan kepada pohon kurma. Lah kula niki lak bersandarkan pada tongkat. Ngono kuwi wae kula mudhun saka mobil nganggo tongkat. Ana ibu-ibu sing ngonekke, kiyaine nganggo tongkat gegek setruk ngoten niku. Kula mbatin wae cangkem turah kaya aku. Menawi Kanjeng Nabi bersandar kepada pohon kurma, ketika umat Islam sudah banyak, para sahabat berinisiatif membuat mimbar di dalam Masjid Nabawi. Mila nyuwun sewu lan jenengan mirsani Masjid Nabawi sakniki, ampun kebayang zaman Kanjeng Nabi sampun ngoten niku. Zaman Kanjeng Nabi niku namung lahan kosong yang dikasih pembatas dan baris. Diwis pembatas di garis, itulah masjid zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah diceritakan ada Arabi, ada orang Arab pedalaman pernah kencing di dalam masjid. Soalnya napa bentuk masjid niku dereng bangunan, tapi hanya tanah yang dikasih garis. Maka pernah ada orang Arabi yang kencing di dalam masjid. Akhirnya Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, ketika jamaah sudah berkembang semakin banyak, para sahabat membuat mimbar yang dijadikan sandaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan khutbahnya. Ketika Kanjeng Nabi menggunakan mimbar tersebut, ada suara tangisan yang semua yang hadir bingung, ini tangisan dari mana? Karena tidak nampak ada tangisan, ada suara tapi tidak ada wujudnya. Akhirnya nopo Kanjeng Nabi perso, bilih sing nangis menika sinten, pohon kurma yang jaraknya sekitar 8 meter dari tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng nopo Kanjeng Nabi tangkat kali kurmane niki. Kurma, ngopo kowe nangis? Kula sedih Kanjeng Nabi, hari-hari biasanya engkau berkhutbah bersandarkan kepadaku, tapi hari ini engkau tinggalkan aku, tidak kembali bersandar kepadaku. Aku sedih Rasulullah karena engkau tinggalkan. Biasanya engkau berpegangan kepadaku, hari ini engkau berpegangan kepada mimbar itu. Subhanallah. Pohon kurma mawon kangen kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan, kurma, kowe tak wenehi dua pilihan. Siji, milih endi? Milih dadi wit kurma sing urip selawas-lawase ning kene utawa pengen ngancani aku sesuk ning swarga. Kurmane jawab, kula ngancani panjenengan mawon teng swarga. Mila kurma ingkang dipun maksud menika wau, insyaallah akan menjadi hiasan di taman surga yang insyaallah kula panjenengan sami bakal mlebet di dalamnya. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Gus Miftah saged ngendikake jenengan bakal teng mriku? Nggih. Soale Kanjeng Nabi nate dawuh, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan tindak mriki mergo tresno karo Kanjeng Nabi, wallah hakul yakin jenengan kabeh teng surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. jenengan tindak mriki mergo tresno karo kiai. Wallah, sesuk teng Padang Masar jenengan kabeh bakal gandulan sarunge kiai. Amin. Senajan ton jenengan mboten gadah keturunan kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Amin. Kalau wingi ngaji teng Lampung dipun takoni, Gus, apa napa bedane kiai karo Habib? Kok ana istilah Habib, ana istilah kiai? Kula jawab beda. Napa bedane yen Habib niku nasab, kiai nasib. Mila nyuwun sewu, ora mesti anake kiai dadi kiai. Jenengan tindak mriki mergo tresno kali kiai, yakin pun cintaan itu akan membawa kita berkumpul dengan para kiai besok di Padang Mahsyar. Tapi lak teng alam donya jenengan mung seneng karo artis dangdut, senengane mung karo Ayu Ting Ting, Trio Macan, halah-halah. Sesuk teng Padang Mahsyar jenengan kabeh bakal pikantuk alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Jal tak takon, kiai nopo Ayu Ting Ting, Kanjeng Nabi nopo Trio Macan, solawatan nopo dangdutan, tenan niki nggih. Ini rasa cinta inilah kemudian yang akan menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah selalu saya kaitkan kiai Kanjeng Nabi pangeran? Soale niki enten urutane. Kiai menika kunci gerbang untuk kenal kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pintu gerbang untuk kenal dengan Allah taala. Jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi yen boten gelem cedak karo ahli warise para nabi. Sinten? Al ulama kiai alladzinahum warasatul anbiya. Sing perlu jenengan cedake niku kiai, mboten dukun. Sorry ora kowe maksude. Kiai. Mok suntak banyu tambah ngegas kuwi engko. Suwe-suwe aku mah anggap nyamuk. Aku nyamuk kuwi obat nyamuke ngono to. Dadi nyuwun sewu. Iya iya. Selalu saja ketika kemudian saya menyampaikan masalah maulid, pintu gerbang untuk kenal kalih Kanjeng Nabi, selalu saya katakan adalah al ulama kiai alladzina hum warasatul anbiya. Hal ini untuk menepis apa? Untuk menepis anggapan bahwa seolah-olah kita tidak perlu kiai, kita tidak perlu guru, kita tidak perlu ulama, tapi langsung bisa belajar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini jenengan jangan kaget kalau ada orang mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Qur'an, saatnya kita kembalikan semua kepada Al-Hadis. Wong-wong niki bungok-bungok bendina modele ngoten niku, langsung mawon kepada Al-Hadis, langsung mawon kepada Al-Qur'an. Kita kembalikan semuanya kepada Al-Qur'an, kita kembalikan semuanya kepada Al-Hadis. Wong-wong NU, kiai-kiai NU, banser-banser NU, sahabat-sahabat Ansor NU, itu tidak pernah mengatakan itu. Soalnya apa? Kalau dia mereka mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Qur'an, kenapa mereka mengatakan kembali kepada Al-Qur'an? Berarti selama ini mereka kehilangan Al-Qur'an. Kenapa mereka mengatakan kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka kehilangan Al-Hadis. Ngopo awake dhewe ora tau bengok-bengok ngoten niku? Soale awake dhewe ora tau kelangan Qur'an, ora tau kelangan Hadis. Mila jenengan ampun kaget, wong-wong sing modal ngoten niku akhire napa? Didik-didik demo. Soale napa? Kelangan Al-Qur'an. Didik-didik demo. Soale napa? Kelangan Al-Hadis. Didik-didik rumangsa terganggu kepentingannya demo. Merasa kalimat tauhid dihina demo. Mbok sing santai-santai mawon. Lah kanca-kanca banjer mbiyen sing bakar bendera nika sampun njaluk ngapura. Kenapa engkau perpanjang dengan demo-demo di Monas? Lah wis njaluk ngapura mbok ya wis ta. Jereke nyuwun sewu wong Islam itu pemaaf. Kenapa tidak kita maafkan? Sama halnya ketika ada seorang stand up komedi namanya Coki Muslim. Coki niki wong Kristen, Muslim niki wong Islam. Gawe stand up komedi, diposting teng YouTube, nyuwun sewu diancam mau dibunuh oleh orang-orang itu. Kenapa? Karena dikira menistakan agama Islam. Kula delok iki sakjane nang ndi menistakannya. Jadi bocah niki gawe stand up komedi memasak daging babi dicampur daging kurma. Orang-orang yang sumbune pendek niku nyuwun sewu, ini menistakan agama. Kenapa? Karena masak daging babi dengan kurma. Kula takon, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah lak babi kuwi mesti Kristen, lak kurma kuwi mesti Islam. Apa rumangsane sing mangan kurma niku namung wong Islam? Mboten, wong Nasrani Yahudi niku ya mangan kurma. Soale niku nyuwun sewu, makanan khas Timur Tengah dan yang ada di Timur Tengah niku mboten mesti wong Islam. Maka saya ditanya, Gus ini menistakan agama? Mboten, barangkali yang sedikit menyinggung niku terusane. Bocah niki ngomong, yuk masak daging babi dengan kurma. Siapa tahu cacing pita yang ada di dalam babi gara-gara dimasak dengan kurma menjadi cacing pita yang mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok. Lah kula lak matur kepada mereka, awakmu ngerti cah, Islam itu mengharamkan daging babi. Baik ada cacing pitanya maupun tidak ada cacing pitanya. Selama Tuhan kami mengatakan itu haram, apapun yang ada di dalamnya pasti tidak akan kami makan. Awakmu ngerti kan? Cacing pati, babi kan mengandung apa le? Ora, babi tidak mengandung daging cacing pita, tapi babi itu mengandung anaknya. Goblok kok cacing pita. Yang gitu apa? Napa anak babi ini kok melayuni dungkluk-dungkluk? Orang no babi melakukan mesti ngeyat melayuni. Anak babi ini kok melayuni mesti dungkluk-dungkluk. Soalnya napa bocah isin duwe bapak babi isin nih. Jadi nyuwun sewu, jangan kemudian dikit-dikit terpancing. Jadi ini napa Indonesia ini seolah-olah mboten nyaman, seolah-olah Indonesia ini ku onar, seolah-olah panas, hot sak piturute. Padahal mboten, itu hanya oknum segelintir orang. Didek-didek demo. Aksi ulamae rumangsa didik, rumangsa dinyek demo. Al-Qur'ane rumangsa dinyek demo. Napa-napa kok demo, waktune entek nggih demo. Mila kula garapi mawon kali bocah-bocah santri kula. Santri kula kumpulke, ayo le gawe aksi-aksian yuk. Napa, Mbah? Ngene carane. Aksi bela nabi ya maulutan. Aksi bela tauhid, aja demo, tahlilan. Aksi bela nabi maulutan, selawatan. Aksi bila ulama, ya mana kipan. Aksi bila ulama kok demo. Aksi bila negara, istighosahan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi bila pacarmu, ya lamaran. Ngono carane. Kowe aksi bila pacar, metengan. Wah. Ben lancar mbahmu kuwi ben lancar. Iki cangkeme kok anen iki men lancar ngono piye. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya kenapa toh kemudian kok selalu modele ngoten niki, didik-didik nesuri didik amarah. Soale napa? Karena selama ini kita kemanen kemajon cara wong Yogyakarta niku kepunjulen. Didik-didik nopo, langsung Kanjeng Nabi, langsung Al-Quran. Seolah-olah menganggap kapasitas otaknya itu selevel karo Kanjeng Nabi. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat di periode awal, niku nyuwun sewu, ora butuh guru. Soalnya nopo, gurune langsung Kanjeng Nabi. Aktivitas Kanjeng Nabi mbedina sampun dipirsani. Kanjeng Nabi dahar carane piye? Oh, Kanjeng Nabi dahar nganggo driji telu. Kenapa Kanjeng Nabi dahar nganggo driji telu? Soalnya driji loro dikira Prabowo, driji siji dikira Jokowi. Drijine telu. Langsung delok sahabat-sahabat niku mirsani. Oh, Kanjeng Nabi modele turu. Nopo? Miring nengen dengan menggunakan tangan kanan sebagai bantalnya, sikile kiwa ditekuk. Niku Kanjeng Nabi, para sahabat langsung mirsani. Orang melalui perantara siapapun. Mila nyuwun sewu, banyak bahasa sahabat ro'a itu, saya melihat Rasulullah, ro'a itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat. Soale napa mripate langsung mirsani Kanjeng Nabi. Piye carane Kanjeng Nabi wudu, pripun kandane Kanjeng Nabi lenggah, pripun carane Kanjeng Nabi khotbah, sahabat niki langsung mirsani Kanjeng Nabi. Ini layak. Dan kualitas para sahabat ini nyuwun sewu senajan to ora padha karo Kanjeng Nabi, tapi minimal ora ada-ada banget karo Kanjeng Nabi. Lah sakniki wong sakniki secara tahun mawon kacake 1400 tahun. Awake dhewe kali Kanjeng Nabi niku selisihnya 1438 Hijriah, berarti 1438 tahun bahkan lebih. Kok iso-isone ngomong langsung ngaji karo Kanjeng Nabi? Ya utekmu konslet. Padahal aku kena kebul iki terus utekku iso konslet iki. Rada-rada titik, Bro, ini, Bro. Iki tenang no pikir aku wis wangi kok omah mau. Sing kudu mau kebul iki raimu wong kowe mambu. Senengane. Aneh-aneh. Jadi jangan kemudian kepunjulan lah. Ora pantes awake dhewe ngomong aku langsung belajar karo Kanjeng Nabi lah utekmu ki sapa? Konslet. Maka disitulah kemudian kita butuh tawasul. Tawasul niku napa? Wasilah. Lah sahabat Abu Bakar teng Kanjeng Nabi niku ora butuh wasilah, wong langsung mirsani Kanjeng Nabi kok. Abu Bakar teng Kanjeng Nabi ora butuh tawasul, wong langsung pirsa Kanjeng Nabi kok. Lah wong sakniki mergo jarake wis dawa 1400 tahun ora langsung ketemu karo Kanjeng Nabi ya tawasulan. Tawasule kali sinten? Kali para guru. Kok awake dhewe to? Nabi Adam niku lho ditampa tobaté karo Gusti Allah niku dadak tawasulan. Padahal Nabi Adam niku langsung nyuwun kali Gusti Allah saged. Tapi ternyata napa? Panyuwunane Nabi Adam termasuk taubatnya Nabi Adam itu ditolak. Soalnya napa? Ora tawasulan marang Kanjeng Nabi. Mila jenengan pirsani. Begitu Nabi Adam medal saking surga gara-gara nglanggar titahe Allah Ta'ala. Ceritane Nabi Adam niku teng surga dhewean. Kesepian. Mergo ora duwe pasangan. Wih, cah jomblo-jomblo rungokno. Lak wong dhewe kesepian iki kan biyen le, kan biyen. Contohnya Nabi Adam, awakmu kudu ngerti sandale duwe pasangan kok mosok kowe ora. Oh, dereng wancine, dukune siji ning ngamuk. Kowe ning kene aja minggat, tak ajar kowe tetep ning kene. Dadi nyuwun sewu. Kanjeng Nabi Adam akhirnya njaluk kanca, diwenehi kanca wedok, namine sinten? Hawa. Sinten Bu bojone Nabi Adam? Salah, Bu Adam. Ning surga diumbar karo Gusti Allah, Adam, Hawa sakarepmu apa-apa oleh ning undang-undange siji. Napa Gusti? Fala taqrabah hadhis sajarah. Sing ora mok kena cedhak iki, wit iki aja mok cedhaki yo, nggih. Akhire napa? Fa'azallahuma syaitan. Dibujuk rayu karo setan, Adam kuat, Hawa ra kuat. Akhire napa? Hawa mribik Nabi Adam, ngrayu Nabi Adam. Mila bapak-bapak kudu ngerti, lah wong wedok gaweane ngrayu niku kajaman Siti Hawa. Mila lak kon kuat-kuatan wong lanang karo wong wedok niku mesti kuat wong wedok. Apa meneh cangkeme kuat banget. Niku wong wedok. Mila wong wedok sanggon-gon biasane luwih cerewet daripada wong lanang. Soale napa keturunane Siti Hawa, cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang anteng kat wau. Soale napa keturunane Nabi Adam, mingkem cangkeme. Wong wedok Hawa. Mila wong lanang mingkem, kok ana wong lanang cerewet dilokke dasar cangkem wedok. Akhirnya sak kuat-kuatnya Nabi Adam jatuh dengan rayuan Siti Hawa. Mila kula matur, wong wedok iki kuat le. Tenan kok. Nggawa gunung loro disangga dhewe kok kuat wong wedok. Beda karo jenengan. Jenengan namine sinten? Rukidi. Kok tak pikir Mukidi. Apa beda karo Rukidi? Rukidi iki remeh niki. Ra kuat niki. Loyo niki. Nggawa ndok loro mawon sambat manuk kok ngapa? Akhirnya napa fazallahuma syaitan. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa gara-gara bujukan Hawa kepada Adam, tidak hanya sekedar mendekati syajaratul khuldi tapi berikut memetik buahnya kemudian dimakan berdua. Akhirnya napa fazallahuma, mereka terlempar bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Kono kulon. Eh? Mereka bundi? Wetan, mereka kulo madhep pundi niki? Ngalor. Krasa kulo madhep ngalor niki kulo niki. Lho malah ngelokke, oh kiai ini pekok, oh kurang ajar. Oke. Okay. Wong ngapi tangi turu kok, Bro, Bro. Bisa bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Berapa lama mereka berpisah Bapak Ibu? Ada ulama sirah yang menyebutkan 200 tahun. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan 300 tahun. Pisai Nabi Adam karo Hawa niku 300 tahun. Golek-golekan. Nabi Adam goleki Hawa, Hawa goleki Adam. Adam goleki Hawa karo nyanyi lagune NDX. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eloku mili deres ning pipi. Malaikate bengok, o a o e, golek-golekan. Langsung malaikate sijine bengok, masuk Pak Eko. Akhirnya nopo, setelah 300 tahun mereka saling mencari tidak ketemu. Nabi Adam minta sama Allah dengan sangat mengejutkan. Kenapa? Karena di doanya setelah 300 tahun itu dia bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan Nabi Musa alaihi, Nabi Adam alaihi salam? Dia angkat tangannya bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah tanglet kali Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi pengen tahu dari mana Adam tahu dengan nama Muhammad. Adam, dari mana kamu tahu Muhammad wahai Adam? Apa jawaban Nabi Adam alaihi salam? Gusti, ketika engkau ciptakan tanah menjadi aku, fanafakhta fihi firruh, engkau tiupkan ruh ke dalamnya, warafa'tu ra'si, kemudian aku angkat kepalaku ke langit, aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu di tiang ars. Pertama kali Nabi Adam niku dadi menungso, ketika kepalanya diangkat menghadap ke ars, Nabi Adam melihat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersanding dengan nama Allah teng tiang ars. Mila jenengan rasa gumun lak ning masjid, ning musola, niku biasane ana jeneng Allah, ana jeneng Muhammad, niku gambaran teng ares, teng singgasanane Allah mriko. Ana tulisan Allah, ana tulisan Muhammad. Maka saat itu Nabi Adam mikir, iki ora mungkin wong gak wong main-main, iki mesti wong ngampuh, iki mesti wong TOP BGT GTL. Top banget gitu loh. MTM SWK, matamu suwe. Kenapa? Gak mungkin kalau orang biasa namanya termaktub di ars. Ikir, wong top. Akhirnya nopo, Nabi Adam dungo, ya Allah, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammad. Ampuni dosaku ya Allah atas kemuliaan nama Muhammad. Yang kedua, ya Allah atas kemuliaan nama Muhammad yang termaktub di tiang ars, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab kali Gusti Allah. Lah kowe ra kaget aku ngombene kapan? Kan aku haus. Rukiti, kamu enggak minum Rukiti? Rukiti enggak haus. Iki kopi ini kurang panas, ngiru kiti wae. Moga diunjuk kiai. Kalau ingin ngaji ning Surabaya, ono jamah tak wene kopi, mulih wonge setruk. Ora-ora nganti wae. Rugiti padha senengane karo aku, kopi. Lah kopi kula umbi, lah kopi susu kula moh. Kopi susu niku kula nyebai kok niku, kopi susu. Lah napa kok nyebai? Lah heeh, kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Lah jilakane. Enak ra di ngomong ora enak tak giajul. Coba. Begitu Nabi Adam berdoa, ya Allah ya Rabb, aku bertawasul kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Apa jawaban Allah? Allah langsung menjawab dari arsnya, Adam, selamat, SMS Anda diterima. Ketemu mergo tawasul karo Kanjeng Nabi. Kula ngajeng tawasul iki, Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. awakku panas rano kipas angin nyuwun kipas angin ya Allah mandi apa ora ngono aku tak pasul kok wah langsung loro iki lho setawa asal karo Kanjeng Nabi Muhammad yo mandi langsungan nganti aku mulih masuk angin nawas kok begitu dahsyatnya pelajaran yang pertama nopo wong Nabi Adam mawon karo Gusti Allah tawasule karo Kanjeng Nabi Muhammad saniki sing awake dhewe adoh padha nyuwun sewu lak dipikir jarak jarak Nabi Adam kalih Allah karo jarake awake dhewe marang Kanjeng Nabi niku luwih adoh pundi awake dhewe karo Kanjeng Nabi piye-piye Adam niku nabi nabi mawon tasih tawasulan kok lawake dhewe saiki kok gaya wis ora kudu karo guru langsung belajar dhewe pedot utekmu pedot kula wene contoh santri kula pertama niku saking Magelang begitu kula buka pondok niku sing moro pertama niku bocah Magelang kiai napa bu kula badhe nitip anak kula niki yatim umure pinten 30 tahun yo njenengan yatim bapake mati kok nggih kersane pripun ajeng kula ditipke Pak Kiai kula pondoke teng mriki. Oh nggih kula tampi. Mbayar napa gratis teng mriki kabeh gratis. Mila lak sah ngawi kuliah teng Yogya ora sah ngekos mang pondok gen kula gratis. Dipakani napa mboten Pak Kiai? Kula pakani wong tangga kula duwe asu mawon kula pakani aku. Akhire napa begitu rampung pasrah niku matur Pak Kiai tapi nyuwun sewu nggih badhe matur kula. Apa meneh? Anak kula niku rada edan. Heh, anakmu kentir. Nggih, ajeng kula tolak wis kadung kula ngomong tompo. Ora tompo kok kentir. Akhire kula takoni, "Lah kok jenengan duwe anak kentir titip teng mriki napa?" Nggih, anak kula kentir kula titip teng mriki soalnya kula mireng-mireng, soalnya kiai mriki nggih rada kentir. Oh, cangkemmu aku. Lagi COVID nanas, COVID nanas. Ya. Eh? Panas lagi. Nyuwun yo Kang. Muga-muga dadi mantune Rukidi kowe. Amin. Eh? Cah cilik ono anake 5. Kok ngacengan? Jadi ngaten iki. Bocah niki kemudian kula takoni ibune, "Kopo kok iso edan niku lho? Ngopo mau anakmu kok iso edan niku sebabe napa?" Bu, ngopo kok iso edan? Oh niku ceritane ngeten Pak Kiai. Anak kula niku jaman kerja teng Cikarang niku senengane tuku buku dhewe, tuku kitab dhewe, diwaca-waca dhewe, dipaham-pahami dhewe. Akhire napa? Uteke konslet. Soale napa? Ora nganggo bimbingan guru. Mila leres menawi wonten kitab taklim menika dipun ngendikaken al ilmu bila saykhin fasaykhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Dadi lan jenengan buka kitab dhewe ora ana sing bimbing sing mlebu niku setan. Cara gampange ngeten mawon. Niki sound sisteme lak ampun muni. Napa kok tukang sone mboten minggat? Kok tetep nunggoni sound? Soale napa? Senajan to sone niki wis muni, berpotensi trouble, berpotensi rusak, berpotensi bengung, berpotensi ramuni. Mila kudu dijaga kali tukang son ingkang aran operator. Lah rusak ana sing dandani. Lah uteke awake dhewe niki ngaji napa kok kudu dibimbing karo kiai, dibimbing karo ulama, dibimbing karo guru. Soale ana kalane pemahamane awake dhewe tentang sawijine ilmu niku konslet. Ora padha karo sing dikarepke penulis. Ora padha karo sing dikarepke karo ulama yang menulis kitab, maka kudu dijagani. Lah mboten nyuwun sewu, salah. Lah kok saiki gaya, wis ora penting ngaji karo guru karo kiai, sing penting langsung karo Kanjeng Nabi. Ora usah ngaji karo guru, wis ngaji karo radio wae cukup kok. Wong radio niku lho ana swarane tanpa rupa. Sing ana swara tanpa rupa niku sak ngerti kula entut. Mila kok ngajine karo radio ora ana gurune berarti gurune entut. Sing jenenge entut niku sifatnya ndadekke fitnah. Sing entut sapa sing mambu? Sapa? Mila ngajine karo radio biasane senengane salah-salahan, biasane bid'ah-bid'ahan, biasane kafir-kafiran, sesat-sesatan. Soale napa sifate kaya entut. Lah gurune entut mondoke teng pundi? Al ma'adus salafiyah as-silitiyah niku persoalan. I pondok ngendi? Oke, iki Pak Jamrozi ini kiai. Lah kiai kok antet ki apa? Kenapa demikian? Ya mergo niki wau kuanen uteke wae. Wis tak pahami dhewe ra apa-apa. Mila, yang terjadi hari ini di Indonesia itu adalah efek dari semua itu. Kekurangan mereka kepada ulama, ketidakyakinan mereka kepada kiai, tidak mampunya mereka untuk menghadirkan ulama dan kiai dalam kehidupan mereka. Maka guru saya, guru kita semua, Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan di mana posisi guru niku nyuwun sewu. Beliau mengatakan Kanjeng Nabi kuwi le kaya lampu, kiai kuwi le kaya saklar. Tegese napa, Mbah? Awakmu ora bakal iso oleh padange lampu yen mboten gelem nyekleke saklar. Ora bakal awakmu iso kenal karo Kanjeng Nabi yen ora gelem kenal karo ahli waris e para nabi. Barangkali pertanyaane ngeten. Ahli waris yang dimaksud niku sinten, Gus? Ya ulama, alladzina hum marasatul anbiya, yang mencerminkan nyuwun sewu akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kula nyuwun sewu, orang banyak salah. Sopo sing mau contoh? Sing mau contoh kiai. Lah niku salah meneh. Kiai niku mboten dicontoh. Kewajibane kiai niku mboten dicontoh karo umat. Tapi kewajibane kiai niku napa? Ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Lah kiai aja mau contoh. Wong kowe petani, kiai ini ra petani kok sing mau contoh apane? Ayo. Kowe tukang macul, kiai ini ra tau macul, ora iso mau contoh. Tapi lah Kanjeng Nabi niku contoh sing komplit. Soale napa? Kanjeng Nabi tau dadi wong sugih, Kanjeng Nabi yo tau dadi wong kere. Kanjeng Nabi tau dadi pedagang, Kanjeng Nabi yo tau dadi pengembala. Kanjeng Nabi tau dadi pejabat, Kanjeng Nabi yo tau dadi rakyat. Mila jenengan dadi lurah nyontone Kanjeng Nabi rikala dadi pejabat, jenengan dadi pedagang, pedagang ketika dilakukan Rasulullah, pedagang yang jujur, komplit. Lah kiai ra kena diconto. Wong kiai ini ra tau macul, ra tau wangon wedhus sak piturute kok. Lah kula komplit. Kula tau dadi tukang becak 6 bulan. Lah aku mbiyen kuliah le narik becak. Aku latihan sabar iki sangko narik becak. Tukang becak kuwi wong paling sabar sak donya. Buktine napa nunggu penumpang rata kok becake tumpaki dhewe. Sabar kok. Pandane kok penumpang rata kok turu dhewe. Enak. Malah tukang becak niku sabare ra umum. Kula ketemu kanca kula becake tabrak karo mobil. Diar becake rusak ora nesu kok. Mung nyanyi lagu India. Matane, matane, matane ngono kuwi ta. Kula iki lak ngomong nyonto Kanjeng Nabi dadi kelingan critane almarhum Gus Dur. Gus Dur niku nate ngislamke wong Cina. Ayo syahadat. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rampung syahadat, bocah niki takon karo Kanjeng karo Gus Dur. Gus, kula pengin kedah pripun? Salat. Lah kula dereng saged nyonto. Sing dicontoh sinten? Imam. Lah kula pripun? Ning buri imam. Jenenge apa? Makmum. Maka salatlah di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Di belakang imam namanya makmum, depan imam namanya almarhum. Kaya kula ngaji kalau bocah banci-banci niku. Bah, di belakang kalau laki-laki mati namanya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati almarhumah. Kalau banci mati aluminium. Wes kula iki kabeh tak ajak ngaji, Pak. Banci tak ajak ngaji. Selonte kula ajak ngaji. PSK nggih kula ajak ngaji. Napa niku PSK? Perempuan suka kelon. Mila dipun arani lonte bar kelon tele tele. Wong kula apal wong kula 14 tahun ngancani lonte sih padahal. Niki mawon sopan mau. Pengajian akan disampaikan oleh Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh pondok pesantren Ora Aji Yogyakarta. Kula wingi ngaji ning Surabaya. Ya Allah, cangkeme wong Sidoarjo. Pengajian akan disampaikan oleh Gus Miftah, pengasuh lonte dari Yogyakarta. Ya Allah. Cangkem, cangkem. Rokiti ngerti, londeke pekerjaane apa ti? Dodol gembus cangkemmu di ora. Dodol gembus. Wes kan niku pekerjaane dodol kroto. Dadi jaman kula mbiyen kuliah pertama kali kula ngerti bahasa dodol kroto niku tahun 2000 sekian. Ana mbak-mbak wayu, wis modele SDSB lah semok depan semok belakang. Casinge macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Ibarat mobil ki Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Oh. Beda bojone Ruki di STMM, setengah tua meh modar. Mama. Ya wis wayu wak pakeane anyar, HP-ne anyar, montore anyar. Lah kula penasaran, iki cah kos kok mulya meneh duwite saka ngendi? Tak undang, "Dik, sini." "Nggih, Gus." "Kok pakaianmu anyar terus, montormu anyar, HP-mu anyar, wong sugih men duwitmu kok ngendi? Bapakmu pengusaha apa?" "Mboten." "Bapakmu pejabat?" "Mboten." "Bapakmu wong sugih?" "Mboten." "Lah kok iso duwe apa-apa kowe?" "Nggih, Gus, wong kula dodolan." "Lah dodol apa?" "Kula dodolan kroto." Aku lho mikir dodol kroto kok iso sugih ki ngopo? Akhirnya kula teng pasar Ngasem niku kidul kraton, pasar manuk. Lah kula takon kali bakul manuk. "Eh, ana mbak-mbak iso sugih jerene dodolan kroto. Kroto niku napa to?" Lah dijawab kali bapak e, "Ho, alah Gus, kroto niku pakan manuk." Lah kula baru paham. Dadi mbak iki uripe saka penak sugih mergo dodolan pakan manuk. Manuke sapa? Rukidi. Ringkih ya dia. Ya semoga-moga Rukidi panjang umur ya Allah. Tegese wong sak donya mati Rukidi urip dhewe ya Allah. Ya. Lho malah bingung manukku kepiye iki mapake. Pak iki mau dadi bahasa londe iki mau ngomong apa takmu? Pak Koco, wae kula ngaji napa Pak Koco? Kok dadi londe iki? Kroto sing mule ngene ya kroto tok. Sukocoe padha karo Rukidi malan. Dadi kiai niku ibarat lampune. Nyuwun sewu. Nabi niku ibarat lampune, kiai niku ibarat saklare, kudu nyambung. Kudu nyambung. Maka kula suwun nggih kanca-kanca NU niku, Anda harus yakin betul bahwa ilmu itu bersanap dan bernasab. Makanya lan jenengan ngrungokke penjelasane Pak Said Agil Sirot itu. Kesanatan sanat ilmunya wong NU niku lang nyambung dari kiai kita sampai baginda Nabi, bahkan sampai Allah Azza wa Jalla. Contohnya ilmu niku nyambung sanate lak ngeten. Kanjeng Nabi nate dipuntangleti kali sahabat, "Rasul, apa ikhlas niku napa to?" Umpama Kanjeng Nabi langsung jawab, kula yakin iso Kanjeng Nabi kok saged. Tapi napa? Kanjeng Nabi ora jawab. Kanjeng Nabi takon karo gurune sinten? Malaikat Jibril. "Bril, apa mat? Ikhlas ki apa, Jib?" Jibril mboten jawab. Jibril takon kali gurune sinten? "Allah." "Gusti, ikhlas ki napa?" Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? "Jib-jib, ikhlas itu adalah salah satu rahasiaku yang aku titipkan di dalam hati hambaku yang tidak ada seorang pun tahu kecuali aku dan hambaku." Jadi gue raiso, kayak gue lo dinyek wong nih kok. Miftah kayak ngaji neng kafe mesti niatin gue liat duit. Orang ikhlas. Kita itu gak bisa masuk wilayah niat orang lain. Jadi kaya rugi diki lungguh ning kene, niate pengen ngaji apa golek kopi, aku yo ora ngerti. Sing ngerti mung rugi diki karo Gusti Allah. Ora ngerti. Maka orang-orang itu lucu, nuduh kula macam-macam. "Oh, dasar kafir, selawatan karo mbak-mbak seksi." "Oh, dasar golek duit penjual agama. Nopo ngaji kok karo lonte?" Loh, kowe iki ngerti aku ngaji ning sarkem ning kafe golek duit iso engko ngerti. Sing ngerti niatku iki lak mau ngaku karo Gusti Allah. Ikhlas niku padha karo tukang becak. Menggok ngiwa apa nengen ora ana sing ngerti. Kejaba tukang becak karo Gusti Allah. Polisi kaya Sukocoe ora ngerti iki becake menggok nang ndi. Wong ora ana ratinge ya Pak Sukocoe ya. Ketoke ngeplang nengen malah menggok ngiwa aja padake. Ora ana sing ngerti. Mila sering kula contohke, ikhlas niku padha karo wong ngising Mas Rukidi. Begitu jenengan ngombe kopi, wetenge mules, mlebu WC ora ana sing meksa, ora rumangsa dipaksa, niku jenenge ikhlas. Begitu lungguh bleng ora dieling, ora eling-eling apa-apa. Lah Rukidi ra ikhlas, mesti dieling-eling, bleng. "Waduh, kopi kok Gus Miftah, Je," ngono kuwi. Malah nggih selfie barang foto dulu yo, ngono kuwi. Jadi orang kok menuduh niat orang lain ki ra iso, Kang. Oke, ra ikhlas mesti kayak, kayak golek duit kayak. Yo engko ngendi? Mila kaya aku ngene iki di, aku ngaji rene ra tau mikir sangu. Lah iya ngapa aku mikir sangu, wong sing mikir sangu panitia kok. Ngapa aku dadak mikir, lah aku melu-melu mikir malah dikira panitia. Santai wae, Dan. Ngaten to. Akhirnya jawaban Allah diberikan kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in, ulama salafus saleh, akhirnya nyambung sampai guru-guru kita hari ini. Niku jenenge ilmu bersanad, dan keilmuan seperti itu lazim di kalangan orang Nahdlatul Ulama. Mila napa ana pesantren, pesantren ana gurune, santri diulang karo kiai, kiai ini diulang karo sapa? Gurune meneh diulang karo sapa? Gurune meneh nyambung. Kok langsung karo Kanjeng Nabi kepriwe? Ora iso. Uteke kon slet. Maka niki wau. Kula diundang mriki kapureh ngaturi panjenengan babapan Maulid Nabi. Kewajiban kula mboten jenengan contoh, tapi kula ngajak jenengan supaya nyonto Kanjeng Nabi. Supaya kejadian kali jamaah Gus Dur niki wau. Begitu makmum dikandani salat. Pokoknya apapun yang diikuti oleh kiai, imam, kamu ikuti. Ngoten. Lha wong wedok ki paham, wong wedok ki makmum, wong lanang kuwi imam. Wong wedok kudu paham, sebaik-baik imam itu yang diikuti oleh makmum yang banyak. Ngoten. Mila bojomu ki imam, kalau pengen menjadi imam yang baik harus mempunyai makmum yang banyak. Lho kok mboten kepiye? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ah, ora bungu nek merengut. Mula lak pengen tadi wayo karo bojomu rasa merengutan. Wong niku lu arepe mati kok apik, niku diwenehi gambaran surga. Mila kata wong apik mati mesem, soalnya gambaran surga. Wong elek niku arep mati diwenehi gambaran neraka. Mila katanya wong mati niku lek elek biasane merengut, soalnya gambaran neraka. Tak takon karo wong lanang ning kene, kira-kira ning omah iki bojomu oke meseme apa merengute? Merengut kuwi berarti gambaran neraka. Mila wong wedok sing apik karo wong lanang. Wong lanang saiki duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese napa? Diwaca angel diguak dosa. Mila lek ana Quran suwek cukup disimpen sing diwaca Quran anyar. Ngon. Kula ngomong ngoten niku bojoku langsung jawab cangkemmu babah. Wong lanang iki kaya soda kok. Wong kaya soda. Ketemu susu pasti gembira. Pirien nggih? Sangit. Piki sing bener ngene iki dipait. Welan nang omah aja gawe gula. Kopi pahit niku cara kedokteran melindungi jantung, melindungi jantung. Mila bapak niku lak ngopi pahit mawon. Nek saniki bakul kathah sing ngapusi. Bojo kula wingi blonjo ning pasar tuku napa niku pare 10 kilo pahit kabeh kurang ajar to kuwi. Diapusi bojo kula. Ora ana sing manis blas iki. Kaya rupamu lho dipahit. Pahit. Soale bojomu wis tuwa takoni, "Dek, umurmu pira?" 50. Ya wis tak ijolke lawian loro. Ngono di. Karo gitu kok ireng biyanget cah iki Mas aku. Jenengmu tak ganti oleh di Irma. Apa kuwi irenge? Masya Allah. Arepe mudun saka panggung ora wani. Ora mudun kupinge panas, tak ajar kowe mudun ngene pokoke. Nah, mudun diajar. Akhire napa jinane iki wong salat di belakang imam. Allahu Akbar. Makmume jinane melu. Rukuk melu rukuk, sujud melu sujud. Wong imam dilone. Begitu sujud, sikile imam niku ora kena ditekuk. Akhire memburi mancal sikile ndase jinane iki wau. Kula niku diceritani Gus Dur niki taun 2005. Nang daleme Gus Dur Cikanjur iki. Ndase ini pancal. Cinane mikir, "Oh, wong salat kuwi pancal-pancalan." Akhire cinane ganti mancal ning mburi dhiyer. Sing dipancal ana suwo dasar Cina. Begitu rakaat kedua sing dipancal ndase karo Cina niku wau mikir, jarene wong Cina ki ra sunat, sarunge diraga. Lah cinane lak ora mikir, "Oh, wong salat kuwi raga-ragaan." Akhire ngraga sarunge imam. Iya. Kula kadang-kadang mikir Gus Dur iki oleh cerita ngene kok ngendi kula iki radong. Wong kok cerdase ra umum. Ketoke Ngoten niku kok cerdase romo nggih Gus Dur niku. Mila wong wuta sing atine padhang teng donya niku mung ana loro. Siji Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Jenengan pirsa si buta dari gua hantu niku sing digendong sapa? Lah iki. Oh, sorry dikae munyuk di sorry salah iki. Jarene rugi iki dancut, dancut. Allah. Mila kula aturi dalu menika monggo. Saya ajak untuk bersama-sama meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling pantas untuk kita contoh adalah baginda Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Monggo sakderenge kula aturake selawatan riyen sareng-sareng. Mugi-mugi niki tandha tresna kula panjenengan sami kalih Kanjeng Nabi. Amin. Bu. Bu. Kono kayak petengnya ngopo tuh pengajian kau yau kahu kahi ngopo nanya mati ngopo dipateni niki tondo tondo panitia nih anggarannya cekak niki gitu bu ayo saat direkit selawatan tak takon siapa yang lebih kamu cintai suamimu apa nabimu wow bojone Rukidi Kanjeng Nabi apa Rukidi Rukidi alah-alah-alah rupa kaya ngene kok ngalahke Kanjeng Nabi. Lah wong-wong kadang-kadang kuwanen kok. Siapa yang lebih kamu cintai suamimu apa nabiku? Apa nabimu suamiku? Lah bojomu ki sapa? Lah kula takoni bojo kula, Beb. Lebih cinta saya istrimu apa nabimu? Ya nabiku. Wong Kanjeng Nabi nyelametke kok bojo kadang-kadang nyelakake kok. Lah ya nyatane kok ngopo? Bojo iki nyuwun Kanjeng Nabi niku nyenengke bojo kadang-kadang nganyelke. Kanjeng Nabi tak tergantikan sampai mati dia adalah panutan kita. Bojo neko-neko ijolke ngopo? Mira aja neko-neko kowe. Rungokno wong wedok sing apik kuwi wong lanang rong jaluk sing wedok wis nawani. Lah, kuwi top. Kok uwek iki piye to iki? Isuk sing lanang rong jaluk sarapan sarapi, isuk sing lanang rong tangi didusi, ngono kuwi. Rugi dirung jaluk wedang, wedangi. Rugi dirung jaluk kopi, kopi ini. Rugi dirung jaluk susu, susu. Wah, kok gumoh iki lho. Lah ya sugi rugi dia guma sing wedok wis tuwa kok. Kok wis tuwa rasa kakek nyusu. Iso mati wis di keracunan. Susu kada luar salah ya jila kok. Diru kiti. Walah malah memletot ya. Selawatan. Bapak Ibu ngersake selawat model tuwa apa model nom? Nom apa tuwa? Lah nom ku ya Via Valen, Nila Karisma. Ditinggal rabi atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno sik sabar. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepui ayo rene ke ndang ngaji selawat ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali Kak Didi, yo orang ngono kuwi. Ana sing takon kula, napa angsal Gus? Dangdut nggih selawat oleh. Wong selawat ki padha karo wong ngombe obat, ana kalane nganggo banyu, nganggo gedang, nganggo sego, sing penting iso mlebu. Nganggo dangdut oleh, lagu pop oleh, jazz oleh, rock sak isine oleh, ora apa. Ora apa di, wis selawat model apa oleh. Menika selawate model wong Ahlussunnah wal Jamaah mawon. Kan kok atah. Aja mau tinggal kele, lagu-lagu anyar dinggo. Tapi lagu-lagu lawas aja mau tinggal ke, terutama lagu tinggalane Wali Songo. Aku ke lagu apa iso, campur sari aku iso, Cak Dikin, Cinta Tak Terpisahkan. Wah, iso, gue ketemu bojomu langsung nyanyi di Cinta Tak Terpisahkan. Daiku iki aja ngodolanan, mergotekku sagede kendongan. Ngono ra mau. Ngono ti. Ana rondo to mriki. Saiki lagune Gus Miftah Rondo niku viral. Viral. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang rondo ngono kuwi. Malah rugi ngomong kula purun numpaki cangkemmu rondo. Ga selawatan ahli sunnah wal jamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga urung. Gue kira saya terlalu semangat, bayaran murah jelas. Gue pas selawatnya ditabui, ganggu aja. Mesti anak Eruki di. Gue yang bengok di. Sopo ngerti mulai kok ini bojomu meteng meneh. Wes anakmu songo. Ya Allah, bojomu metengan men tadi. Ternak. Selawatnya sing banter, sing selawatnya banter tak dong akhir rezeki ini utangnya lunas, amin. Sing orang bengok mulih meteng, amin. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sali. Malik rintian ahli kubur teng alam kubur nika. Kebaco temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donyong bakal taring kesi donyaku sing isih ana sali. sallu ala Nabi Muhammad.